العزيز الغفار مكور ليل عن نهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار. أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم على تعقب العصر. أما بعد، نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهذا هو المجلس الرابع من دراسة هذا الكتاب في المجلد الثاني من دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. وقد وصلنا إلى الدرس الثاني، الدرس الثاني في صفحة 12، صفحة 12، 12 bilangan belasan ya, bilangan belasan kita sebetulnya entar di sini ada, sebenarnya di kitab ini ada, tapi singgung sedikit saja ya. Ahada asyara, ahada asyara, itsna asyara, itsna asyara, thalathata asyara, thalathata asyara, arba'ata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, ستة عشرة، سبعة عشرة، سبعة عشرة، ثمانية عشرة، ثمانية عشرة، تسعة عشرة، تسعة عشرة، عشرون، عشرون. Nah, itu bilangan belasan ketika ma'dudnya mudzakkar. Ketika ma'dudnya mudzakkar. Ahada, dua, sebelas dan dua belas. Mudzakkar kismain, duanya yakni bilangan satuan dan sepuluhnya sama-sama mudzakkar. Ahada mudzakkar, asyara mudzakkar, itsna mudzakkar, asyara mudzakkar. Jadi kalau yang 13, nah satuannya muannats ya. Satuannya muannats, sepuluhnya mudzakkar. Ini untuk ma'dud mudzakkar. 13, 14, 15 dan seterusnya pakai yang 3 sampai 9-nya pakai muannats. Sebagaimana kaidah ketika madud mudzakkar di bilangan 3 sampai 10 ya. Itu kan bilangannya juga muannats. Bilangannya, adatnya. Ihda asyrata. Ihda asyrata. Itsnata asyrata. Isnata ashrata, thalatha ashrata, arba'a ashrata, arba'a ashrata, khamsa ashrata, khamsa ashrata, sitta ashrata, sitta ashrata, sab'a ashrata, sab'a ashrata, thamaniya ashrata, thamaniya ashrata, tis'a ashrata, عشرون. Ya, itu untuk bilangan kalau ma'dudnya mu'annath. Kalau ma'dudnya mu'annath, 11, 12 pakai mu'annath dua-duanya. Ihda itu mu'annath, ashrata mu'annath, ithnata seperti ithnata ini, ithnata mu'annath, ashrata mu'annath. 3 sampai 19-nya baru satuannya mudzakkar, asyratanya muannats ya. Thalatha asyrata, sebagaimana bilangan 3 sampai 10 ketika ma'dudnya muannats. Thalathu talibatin. Nah, begitu pula belasannya. Ya, tapi itu ntar ada ya. Ya, itu di kitab ini juga ada sebenarnya, jilid 2. Nah, ini berhubung halamannya 12 saja. Safhat itsnatai asyrata. Safhat itsnatai asyrata ad-darsu tsani. Al-hiwar baina Hishamin wa Bilalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Kaifa haluka ya akhi? Manil akhu? Manil akhu? أنا مهندس جديد. أنا مهندس جديد. اسمي هشام. اسمي هشام. Ana minal wilayatil muttahidati. Ana minal wilayatil muttahidati. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun biliqaika. Ana masrurun biliqaika. Ana zamiluka. Ana zamiluka. Ismi Bilal ibn Hamidin. Ismi Bilal ibn Hamidin. Amin Washington anta ya Hisham. Amin Washington anta ya Hisham. La ana lastu min Washington. La ana lastu min Washington. Inni min New York. Inni min New York. A muslimun abuka ya Hisham. Muslimun abuka ya Hisham. La huwa laysa bimuslimin. La huwa laysa bimuslimin. Wa ummuka amuslimatun hiya. Wa ummuka amuslimatun hiya. La hiya laysat bimuslimatin. La hiya laysat bimuslimatin. Alaka abna'un ya Hisham. Alaka abna'un ya Hisham. Na'am li sittatu abna'in. Na'am li sittatu abna'in. Tullabun hum. Tullabun hum. La hum laysa bitullabin. La hum laysu bitullabin. Afan ya, laysu. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna. Alaka banatun. Alaka banatun. Na'am li khamsu banatin. Na'am li khamsu banatin. Amutazawwijatun hunna. Amutazawwijatun hunna. La hunna lasna bimutazawwijatin. La hunna lasna bimutazawwijatin. Innahunna sigharun. Innahunna sigharun. Ba'duhunna fil madrasati al-ibtidaiyyati. وبعضهن في المدرسة المتوسطة. ألك إخوة؟ لا ليس لي إخوة. إن لي ثلاثة أخوات. أمسلمات هن؟ أمسلماتن هن؟ نعم هن مسلمات والحمد لله. نعم هن مسلمات والحمد لله. هذا حوار بين بلال وبين هشام المهندس. تفضل اقرأ أخ أندري وترجم. Naam. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Man al-akhu? Dan atasmu keselamatan dan rahmat Allah dan keberkahan. Ya. Naam. Bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Man al-akhu? Siapa saudara? Ini dia bertanya kepada orang itu. Siapa saudara atau saudara siapa? Tadi pagi ada yang nanya, ini salam gimana? Kalau salam sebelum Nabi Muhammad SAW, ya. Salam ini bukan syariat Nabi Muhammad. Ya. Salam ini seperti ini, ini bukan syariat Nabi Muhammad. Ini syariat dari zaman Nabi Adam. Ini syariat salam ini dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Allah perintahkan ketika Allah baru ciptakan Adam, baru selesai ciptakan Adam, Allah perintahkan Nabi Adam AS, idhab ala haulai nafari minal malaikati fasallim alaihim. Coba pergi itu ke kumpulan malaikat, coba ucapkan salam ya. Hah? Kumpulan malaikat, coba ucapkan salam. Maka Adam mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Lalu malaikat menjawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah, tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika min ba'du. Itu salam kamu dan salam keturunan kamu. Ya, itu salam sudah Allah ajarkan di surga sebelum Adam turun ke bumi. Ya, baru selesai ciptakan langsung diajarkan salam. Maka ini ini syariat yang bersekutu antara syariat nabi-nabi, bukan hanya Nabi Muhammad saja, bahkan sudah dari zaman Nabi Adam. Ya akhi atau al-akh. Al-akh itu panggilan kehormatan untuk yang seumuran. Ya akhi atau akhil karim. Al-akh ya, itu panggilan kehormatan ketika seumuran. Kalau ketika yang lebih tua, usianya kira-kira hampir sama dengan orang tua kita, kalau laki, ya ammi. Ya ammi ya, seperti paman, ammi. Kalau perempuan, ya ammati. Ya ammati kalau perempuan. Itu ketika panggilan kehormatannya kepada yang lebih tua. Naam, ada di ba'dahu. Fadhol. Ana Amin Tun Samun Ana Minal Wilayatil Mustahika. Saya seorang insinyur baru. Nama saya Hisam. Saya dari USA, sahih. Wilayat Al-Muttahidah, United States. Di bahasa Inggrisnya, United States, Wilayat Al-Muttahidah. Muhandisun, kalau di kampus saya, itu biasa ada, kan kita di kampus itu ada ma'amal lughah. Ma'amal lughah itu lab bahasa. Lab bahasa atau macam-macam yang elektronik itu pasti diurus sama muhandis, yakni insinyur yang teknik, teknik IT, tekniknya teknik IT. Itu biasanya di hampir di semua kampus ada bagian itu. Oleh saya waktu itu muhandis Yahya namanya. Ya, di adik saya juga bagian IT untuk rumah sakit. Ini muhandis itu maksudnya, muhandis bagian IT dari suatu instansi. Ini biasanya ini kampus ya, ya bagian IT-nya muhandis. Minal wilayat al-muttahidah. Wilayat mutahidah lengkapnya al-wilayatul muttahidatu al-amrikiyatu, United States of America. Loh, kenapa dia wilayat mutahidah? Karena dulunya kan aslinya Amerika itu potongan kecil ya. Inggris kan imigran, ngirim imigran ke sana, atau bahkan ketika penjara ya udah gak cukup, dia buang ke Amerika. Kemudian di Amerika itu membuat koloni-koloni, membuat koloni-koloni daerah kecil, daerah-daerah kecil. Tadinya cuma berapa? Cuma 9 negara bagian, masalah. Terus berkembang jadi sekian belas. Sisanya kan Indian, yang awal dulu sana mah orang Indian. Ya. Kemudian koloni-koloni kecil membentuk negara bagian, terutama daerah East Coast dulu ya, yang penuh itu daerah timur dulu. Karena itu yang seberang Inggris persis. Bikin koloni-koloni kecil, akhirnya yang koloni kecil itu jadi negara bagian. Ini negara bagian, ini negara bagian, ini negara bagian, ini akhirnya negara bagiannya jadi banyak. Ya. Ketika tahun berapa itu ya? Sekitar tahun 1800 kalau enggak salah. Itu negara bagiannya sempat perang saudara. Ya. Sempat perang saudara berapa puluh tahun. Civil War, sejarah Civil War, perang saudara beneran Amerika. Ya ini negara bagian ini gabung sama ini, negara bagian ini gabung sama ini. Ada beberapa permasalahan diantaranya masalah budak. Ya, sebagian setuju perbudakan, sebagian nggak setuju. Zaman Presiden Abraham Lincoln, ketika itu perang saudaranya. Akhirnya itu jadi negara bagiannya bersatu membantu Amerika. Makanya disebut wilayat. Wilayah itu jamak wilayah. Tadi wilayah kecil-kecil bergabung jadi satu. Allah Taala ada hukum tuh, Fadhol. Terjemah. Iya, masrurun senang atau bahagia. B biliqaika, dengan bertemu engkau. Ya, saya senang bertemu denganmu. Masrurun, senang, bahagia. Biliqaika. Naam. Ana nah, temanmu yakni zamil fil amal. Ini namanya zamil fil amal. Ini kan bukan sekolah. Ini muhandis. Berarti zamil fil amal. Teman sepekerjaan itu juga dikatakan sebagai zamil. Teman satu tingkat sekolah itu pun dikatakan zamil, atau teman kerja sejawat fil amal dalam pekerjaan itu pun dikatakan sebagai zamil. Ada di mana ada? Nama saya Bilal bin Ali. Apa kamu dari Washington? Kamu Yasin. Apakah kamu tahu dari Washington? Washington mana ini? Hah? Washington di mana? Iya, Washington DC itu ibu kota negaranya, ibu kota pemerintahan. Di barat apa di timur? Kagak baca peta ya? Kalau peta butanya benar remet ini. Hah? Peta Indonesia umat. Kalau saya termasuk orang yang suka peta gitu ya, mau peta Indonesia maupun peta dunia. Kalau Washington itu di West Coast, di pantai barat. Di pantai barat, sama California barat juga. Dia ibu kota pemerintahan. Kalau ibu kota industri, ekonomi, New York. Itu di East Coast. Ramenya sebenarnya yang rame New York duluan itu. Rame daerah timur duluan. Karena itu yang Samudra Atlantik dengan Inggris berbatasan. Barat mah, belakangan ramenya. Itu bagus ya. Maksudnya ibu kota pemerintahan dengan industri atau ekonomi dipisah, jadi nggak terlalu padat. Ya. Abu Jubel jadi satu kayak Jakarta. Hah? Masih gitu ya? Kuala Lumpur sama apa? Putra. Putra Jaya itu ibu kota apa? Industrinya. Oh iya. Kalau nggak salah yang, hah? Kota pemerintahannya Oh dipindah? Iya. Putra Jaya. Oh, ya. Yeah. Perdana Menteri Mahathir ini, yang pindah. Iya, bagus gitu, nggak terlalu padat jadi. Pemerintahan-pemerintahan, industri, kan tingkat kepadatannya saja sudah padat. Ya, industri pindahin aja ke Bekasi. Itu ngaco itu. Saya bukan orang tata negara, tapi jelas itu ngaco. Kalimantan. Bagaimana orang? Orang aja jalan susah di Kalimantan. Jalan Kalimantan itu cuma jalan rayanya di tepian. Bukan, gak bisa di tengah. Semua belah sungai begitu. Mau ngancurin semua sungai hutannya. Bikin ibu kota pemerintahan situ. Kacau itu. Hah? Iya, orang teman. Saya gak pernah ke Kalimantan, tapi banyak teman saya Kalimantan. Kalimantan itu jalannya cuma di pinggir. Gak bisa jalan di tengah. Gak bisa bikin jalan raya di tengah. Kalau mau bikin jalan di tengah, ngancurin hutan dan sungai. Di tengah itu hutan. Jalannya itu di pinggir-pinggir pulau. Jalan protokolnya. Gak cocok itu, Bu. Daerah ini. Belanda sama Jepangnya tahu itu gak cocok dibangun kota. Saya bangunnya di Jawa. Nah, malah di bawah. Nah, mana ratu min buat guna ini min biu ya. Ah, ini nama. Ini nama-nama ajami. Nama-nama ajami yang afdol itu sebenarnya pengucapan sesuai daerah asli. Pengucapan sesuai daerah asli. Ana min Cikarang. Cikarang udah. Kalau tulisan Cikarang mah tak dengan shin. Cikarang susah enggak? Ana min Cikarang. Ana min Washington. Bilang saja sebagaimana bahasa aslinya, Washington DC. New York. Washington, New York. Ucapkan sesuai bahasa asli itu lebih Bagus. Adapun tulisan ini kan pendekatan penulisan secara bahasa Arab. Namanya ta'rib namanya. Ta'rib. Aslinya dia bukan lafaz Arab. Orang Arab juga tahu ini bukan lafaz Arab. Tapi mereka kan mau enggak mau harus membuat tulisannya. Tapi pengucapannya afdol ya sesuai bahasa asli. Pulang ana lastu. Lastu ana lastu. La ana lastu min Washington. Ini in New York. Naam. Nanti ba'dahu. Ah, nah, tadi. Ya, ana. Saya dari New York. Sungai saya dari New York. Ya. Ana lastu min Washington. Ana min Washington itu polanya apa? Mubtada khobar. Ana mubtada min Washington khobar. Lastu atau laisa itu adalah untuk menafikan pola mubtada khobar. Pola mubtada khobar itu bentuk positif, kalimat positif. Bagaimana membentuk negatifnya kalimat negasi? Di antaranya adalah dengan laisa, menambahkan laisa. Ana min Washington, mubtada khobar. Kalau dia negasi, ana lastu min Washington. Ya, jadi fungsinya dia untuk negasi, negatif. Nah, ada di bawahmu. Muslimun abuka ya Hisham. Apakah kamu seorang muslim wahai Hisham? Naam. La, huwa laisa bi muslimin. Bukan, dia bukan orang muslim. Dia bukan muslim ya. Lagi-lagi ini bentuk negatif ya. Negatifnya dengan laisa. Dia bukan muslim. Naam, arti apa dahum? Wa ummuka muslimatun. Amuslimatun. Bukan seorang muslimah. Perhatikan ketika huwa maka pakai laisa ya. Pakai laisa. Tapi ketika hiya pakainya bagaimana? Laisat. Pakai ta'nith. Pakai ta'nith. Ta'nith. Berarti laisa ini apa? Apakah dia isim atau fi'il atau huruf? Fi'il. Sebenarnya ada khilaf antara ulama lughah tentang hakikat laisa ada khilaf. Tapi kalau di Mutamim Majrumiyah wa laisa wa ni'ma wa bi'sa hiya fi'lun 'ala sahih. Yang sahih ini bab fi'il. Walaupun beda. Dia beda dengan fi'il biasa. Di antara bedanya apa? Yang namanya fi'il, ain fi'ilnya biasanya berharokat. Ya kan? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Yang namanya ain fi'il mah berharokat. Ini malah sukun. Ini malah sukun. Ya, tapi dia fi'il. Tanda fi'ilnya apa? Lihat ta'u ta'nis. Ya. Ya. Sebagaimana kata Imam Ibn Malik, bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbillana fi'lun yanjali. Dengan tak fa'il dan tak ta'nith itu tanda fi'il. Nah, itu tanda fi'il. Maka ini fi'il yang sahih. Naam, ada di pada huk? Alaka abna kunya hisyamu. Apakah kau memiliki anak laki-laki lain, Kak? Makan. Ini satu ya. Saya mempunyai enam anak laki-laki. Iya, enam anak laki-laki. Berarti Pak Dahu? Enam. Minal awal. Coba tulabunhum ada yang bukunya ada hamzahnya? Ada enggak? Semuanya tulabunhum. Ada hamzahnya? Ada hamzahnya? Gimana? Atullabun hum. Ya, itu yang cetakan lama. Yang cetakan baru ada enggak? Enggak ada. Yang benar yang mana? Asalnya, iya, memang ada hamzahnya. Ini hamzatul istifham. Ini kata tanyanya. Atullabun hum, asalnya ada hamzahnya. Apakah mereka tulab? Apakah mereka siswa-siswa? Aslinya ada hamzahnya. Tapi hamzah ini, hamzatul istifham, ini boleh dihapus. Jadi kata tanya kan, dia boleh dihapus. Dari mana kita tahu dia kata tanya kalau dihapus? Nah, itu dengan dari mana kita tahu kalau hamzah istifhamnya dihapus? Dari nabroh namanya, nabrotul kalam, nada bicara. Nada bicara itu berpengaruh, iya, intonasi. Ya. Nada bicara, pengkabaran, hum tullabun, ah itu khobar, itu nada khobar. Tapi kalau nada bicara bertanya, itu orang Arab paham bahwa ini nabrotul istifham, laisa nabrotul khobar. Bagaimana? Hah? Susunan katanya itu dibalik itu ya, berarti ya. Yang tanya misalnya itu lagu. Kalau dibolak-balik mah mubtada khobar boleh dibalik. Mubtada khobar mah susunannya boleh dibalik. Tapi ini diantara yang berpengaruh itu nabrotul istifham atau nabrotul kalam. Tullabun hum. Ya. Ayo, coba. Tullabun hum. Ya. Penekanan di hum. Tullabun hum. Ya. Itu ada nada bertanya. Dari situ ketahuan bahwa ini istifham. Ya. Maka ketik. Kalau dalam tulisan maksudnya seperti ini kan, bukan satu percakapan, bukan satu percakapan nyata ini. Ya percakapan dibacanya dengan bentuk bertanya, dengan nada bertanya. Tullabun hum. Makanya ketika dulu kita di edat di kampus, dosen itu dia marah kalau misalnya murid itu bacanya khobar. Tullabun hum. Enggak, gak boleh gitu. Harus nabrotul istifham, harus dengan nada bertanya. Itu yang membedakan. Dan itu mencukupi dari hamzah istifham. Nu'id. Tullabun hum. Tullabun hum. Naam, ada tiba ada hum. La hum laisu. La hum laisu bitullabin. Inna ba'duhum tujjarun wa ba'duhum muhandisuna. Naam, terjem. Tidak, mereka bukan para siswa. Sesungguhnya sebagiannya adalah pedagang, para pedagang, dan sebagiannya adalah para insinyur. Naam. Ya, sebagian yang pedagang, sebagian insinyur. Ba'dahum. Ba'dahum. Inna ba'dahum. Wa ba'dahum juga. Karena ataf. Atafnya kepada isim inna. Tapi kalau wa-nya wa ba'duhum itu pun sahih. Ada i'rab yang sahih juga. Tapi untuk memudahkan bagusnya wa ba'duhum. Hum laisu bitullabin. Lihat lagi-lagi ada laisa. Laisanya ketika jama' maka pakai wawul jama'ah. Laisu. Kan seperti fi'il. Dhahaba, dhahaba, dhahabu. Dhahaba, dhahaba, dhahabu. Laisa, laisa, laisu. Laisa, laisa, laisu. Ya, berarti itu tanda jelas sekali bahwa dia fi'il. Nah, ada di mana? Alana banatun. Apakah kamu mempunyai anak perempuan? Khomsu. Gimana perempuan? Nah. Amit. Amit amit. Ya. Apa itu bacanya? Amutazawwija. Amutazawwijatu hinna. Mutazawwijatun. Amutazawwijatun hinna. Nah, sahih. Terjem. apakah mereka sudah menikah? Apakah mereka sudah menikah? Naam, berarti Pak Dahu? La, hunna lasna bimutazawwijatin inna hunna dhibarun. Terjem? Tidak, mereka belum beristri, belum bersuami, belum berpasangan. Belum menikah? Sesungguhnya mereka masih kecil. Masih kecil. Naam, berarti Pak Dahu? Ba'duhunna fil madrasatil ketiga iyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawasitati. Sebagian mereka di SMA dan sebagian mereka ibtidaiyah. Ibtidaiyah di SD. SD. Sebagian mereka di SD dan sebagian mereka di SMP. Ya, sebagian SD, sebagian SMP. Belum nikah. Nah, perhatikan la, lasna. Lasna bid mutazawwijatin. Itu juga dari laisa. Loh, kenapa bisa jadi lasna? Laisa aslinya laisa. Paham kan? Gampang ya. Kalau laisa juga gampang. Kalau laisu juga gampang. Laisat, laisata, lasna. Kenapa bisa jadi lasna? Susah. Hah? Iya, aslinya tetap laisa. Aslinya tetap. Asalnya kan laisa. Coba, zahaba, zahaba, zahabu. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabat, zahabata. Ba-nya fathah. Ketika ada nun niswah zahabna. Zahabna. Ba-nya sukun. Ketika nun niswah lam fi'ilnya sukun. Huruf ketiganya sukun. Paham? Itu udah polanya, pola fi'il madhi. Huruf ketiganya sukun ketika bersambung dengan nun niswah. Aslinya laisa, sa-nya kan sukun seperti zahabna. Aslinya laisna. Lais na. Aslinya adalah laisa, tapi sini ini emang posisi sukun. Lam fi'il sukun ketika bertemu dengan nun niswah. Lais na, dua sukun bertemu. Ini haram dalam bahasa Arab. Dua huruf sukun berturut-turut bertemu. Tak boleh. Enggak ada orang Arab mengucapkan seperti itu. Maka bagaimana dilihat? Sin itu huruf sahih. Ya itu huruf apa? Huruf illah. Ya-nya itu huruf illat. Maka yang dilemahkan ya huruf illatnya. Ya, untuk memudahkan mengucapkan yang dihapus adalah yang huruf illat. Sehingga jadi lasna. Jadi lasna. Ya. Maka ini lasna. Begitu pula yang bawahnya sama polanya. Lasta, lastum, lasta, laista. Dari kata laista, dua huruf sukun bertemu, ya-nya dihapus. Lasta. Lastuma sama laistuma. Dua huruf sukun bertemu, ya-nya dihapus. Lastuma. Lasti, laisti. Menjadi lasti, lastu, dan semuanya sama. Ya. Polanya sama. Aslinya laisa, tapi ketika bersambung dengan apakah nun niswa atau ta'fa'il, ini sinnya memang sukun yang dihapus huruf illat, ya. Maka jadi lasna, lastu, lasti, lastuma, lastu, lasna. Semuanya jadi seperti itu. Paham ya? Coba kita baca tasrif laisa dulu. Laisa, laisa, laisu. Laisa, laisa, laisu. Laisat, laisata, lasna. Laisa, laisata, lasna. Lasta, lastuma, lastum. Lasta, lastuma, lastum. Lasti, lastuma, lastunna. Lasti, lastuma, lastunna. Lastu, lasna. Lastu, lasna. Ya, ini dia tasrif laisa. Ya, dia fi'il. Ya, dari sini jelas sekali dia terlihat bahwa dia adalah fi'il. Naam, ada di bawah. Salah ke ikhwatun, apakah kau punya saudara? Naam. Jawab. La, laisa li ikhwatun. Inna li salata, inna salata akhwatin. Tidak, saya tidak mempunyai saudara laki-laki. Sesungguhnya saya mempunyai tiga saudara saudari. Iya, saya memiliki tiga saudari. Laisa li ikhwatun untuk negasi. Inna li thalatha. Thalatha sebagai apa tuh? Khobar. Aslinya pola inna, inna isim inna khobar inna. Yang mansub itu apa? Isim inna. Yang mansub adalah isim inna. Ya. Loh ini yang mansub kok malah salata? Iya, dia isim innanya. Dia isim innanya, kemudian pola idhofah bab adat. Kenapa dia begitu? Dia diakhirkan. Ini isim inna muakhar. Sedangkan linya sebagai khobar innanya. Ya, boleh dibolak-balik seperti ini. Ini isim innanya yang salata. Nama dari pada hukum. Muslimatun hunna. Ah. Muslimatun hunna. Apakah mereka muslimah? Naam. Naam hunna muslimatun. Alhamdulillah. Nah, mereka muslim seorang. Mereka semuanya muslimat. Dan alhamdulillah kami juga bagi Allah. Ya, alhamdulillah mereka semua muslimah. Ya, berarti ini keluarganya aslinya bukan keluarga muslim. Ya, sebagian yang udah masuk Islam. Ya, anak-anaknya udah masuk Islam, orang tuanya belum. Ya, orang tuanya masih natalan. Ini cukup apa? Berat dakwah kayak gini nih. Keluarganya masih non-muslim. Kalau bisa dakwah kan itu pahalanya besar sekali. Ada tanya kan? Haula hadzal nas. Yang barusan ya. Tinggalin salata. Tulisnya itu sebagai apa? Khobar inna. Khobar inna muqaddam. Khobar inna yang didahulukan. Salata isim inna muakhar. Isim inna yang dimundurkan. Aslinya kan urutan normalnya inna isim inna, ya kan? Tapi boleh seperti ini. Bolak-baliknya belum. Kaidah bolak-baliknya belum. Tapi ini biar tidak bingung, saya kasih tahu aja mana isim innanya. Nuwasil ila at-tamarin. Ajib 'anil as'ilati al-atiyah. Tafadhal, rakbu al-awwal. Siapa? Min al-awwal. Masih ada? Masih ingat? Tepodok? Min aina hisyamun? Hisyamun min minar wilayatil mutahidati. Minar wilayatil mutahidati. Tercih. Dari mana asalnya Hisham? bisa berasal dari USA. Iya, USA atau Amerika. Naam, yang awal. Min ayyi madinatin. Dari kota mana? Dia dari New York. Naam. Boleh tepat dah. Lahu talata akhwatin. Terjem. Berapakah saudarinya? Berapa saudari yang dimilikinya? Saudarinya ada tiga. Iya, dia memiliki tiga saudari. Salah satu. Kalau salasa, kalau ada innanya, inna lahu salasa. Tamrin athani, dha' hadhihi al-alamata. Mana dha'? Letakkan tanda ini, yakni tanda sah, amamal jumalis sahihati, kalimat-kalimat yang sahih, yang benar. Wa hadhihi al-alamata, dan tanda ini amamal jumalil lati laysat sahihatan, yang tidak benar. Nah, ini lagi ada laysat. Coba perhatikan di kalimat yang sebelumnya, yang laysa, huwa laysa bimuslimin, ada banyak ya. Amuslimatun hiya laysat bimuslimatin. Ya. Laisu bitullabin. Lasna bimutazawwijatin. Ada banyak kan? Ya. Posisi yang ada ba-nya itu boleh dihapus ba-nya. Seperti di perintah ini. Ya. Laisat bisahihatin. Aslinya juga boleh seperti itu. Enggak harus pakai ba. Ba itu tidak wajib. Ketika pakai ba ya bisohihatin. Ketika ba-nya dihapus bagaimana sohihatan? Dia jadi mansub. Sohihatan. Huwa laisa musliman. Hiya laisat muslimatan. Hum laisu tullaban. Ya, menjadi mansub. Menjadi mansub kalau ba-nya dihapus. Paham ya? Nanti kita jelaskan kaidahnya. Naam, qul awwal tafadhal. Saya khata. Khata. Ya. Tsani. Sahih ya, akhwatuhu muslimatun. Terjem. Muslimah. Naam, ada tiba ada hukum? Tina tahu lasna. Banatuhu. Banatuhu. Banatahu. Tahu enak sih emang. Tapi banatahu hadha. Hadha lam yarid fil lughatil arabiyah ila yaumil qiyamah. Mustahil banatahu. Kenapa mustahil? Kalau dia marfu banatuhu. Kalau dia mansub inna banatihi. Kalau banatahu mustahil. Kecuali kalau luar ada tahu. Jadi ini baca gimana? Banatuhu. Karena enggak ada inanya. Ini marfu ini. Banatuhu. Banatuhu nasna bimutazaw wijatun. Bimutazaw wijatun. Tin. Ada bi. Naam, sahih amla. banatuhu lasna bimutazawijatin. Sahih atau khata? Sahih. Sahih. Ya. Kenapa? Masih kecil. Innahuna shighar. Kalau masih kecil boleh dikawinin enggak? Ya. Misalnya ada yang punya, ada teman saya beneran punya anak perempuan. Ini dia bilang, ini boleh antum kawinin. Boleh enggak dikawinin? Hah? Boleh. Boleh. Terus gimana berhubungan? Nah, sahih. Adapun akadnya sah. Akadnya boleh, akan tetapi bercampur atau tidaknya itu talik. Tergantung si perempuan. Kalau perempuan ridho, maka akadnya dilanjutkan. Dan ketika dia haidnya, akadnya dilanjutkan dan itu sah sebagai istrinya. Kemudian digabung, silahkan serumah. Tapi kalau kemudian ketika balik si perempuan yang gak redo, wah, abi mah, kau ini nama orang jelek, misalnya, gak redo, maka difasakh. Ketika anaknya balik, kemudian gak redo, maka difasakh. Ya. Tapi kalau akadnya boleh dan itu sah. Ya, sudah, sudah terhitung mahram. Tapi tetap gak boleh berhubungan. Hah? Boleh, boleh. Sudah istrinya itu. Itu boleh. Hah? Ya, makanya bahaya. Tapi secara akad boleh dan itu sah. Mana tadi? Sampai mana? Oh, banat. Ya. Robi. Abna'u billah qata. Koto, ya, enam. Dari mana? Ummuhu laisa bi muslimatin. Sahih. Sahih. Terjem. Ibunya bukan seorang muslimah. Enam. Dari mana? Abuhu muslimun. Koto. Abuhu muslimun. Koto. Abu as-sahih. Abuhu. Laisa Laisa Laisa bimuslimin. Ini Laisa. Nakra awalan At-tamrin al-thalith. Ta'amal mali yali. Hamidun talibun. Hamidun talibun. Hamidun Laisa bitalibin. Hamidun Laisa bitalibin. At-tullabu sigarun. At-tullabu sigarun. At-tullabu laysu bisigharin. At-tullabu laysu bisigharin. Aminatu tabibatun. Aminatu tabibatun. Aminatu laysat bitabibatin. Aminatu laysat bitabibatin. Al-fatayatu mutazawwijatun. Al-fatayatu mutazawwijatun. Al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Anta kabirun. Anta kabirun. Anta lasta bikabirin. Anta lasta bikabirin. Antum jududun. Antum jududun. Antum lastum bijududin. Antum lastum bijududin. Anti faqiratun. Anti faqiratun. Anti lasti bifaqiratin. Anti lasti bifaqiratin. Antunna mujtahidatun. Antunna mujtahidatun. Antunna lastunna bimujtahidatin. Antunna lastunna bimujtahidatin. Ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Ana lastu bimudarrisin. Ana lastu bimudarrisin. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Nahnu lasna bitullabin. Nahnu lasna bitullabin. Ya, ini pola kalimat dengan laisa. Ya. Perlu diketahui bahwa hukum asal kalimat imma jumlah ismiyah, imma jumlah fi'liyah. jumlah ismiyah diawali dengan apa? Isim. Polanya apa? Mubtada khobar. Jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Polanya apa? Fi'il fa'il. Ini harus paham dulu. Harus paham betul jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena bab ini termasuk nawasikh namanya. Kalau di kitab Nahu namanya babun nawasikh, yakni nawasikh lil jumlah ismiyah, yang mengubah pola jumlah ismiyah. Inna nawasikh juga, yang mengubah pola jumlah ismiyah. Laisa juga nawasikh, yang mengubah pola jumlah ismiyah. Ya. Bagaimana berubahnya? Aslinya Hamidun Talibun Mubtada Khobar. Mubtada Khobar. Lalu kita masukkan Laisa. Hamidun tetap sebagai Mubtada. Paham? Hamidun tetap sebagai Mubtada. Laisa ini disebut dengan fi'il Laisa. Laisa itu fi'il al-sahih. Dia fi'il. Kalau inna huruf. Kalau inna itu huruf. Kalau laisa fi'il. Laisa fi'il laisa. Laisa bi talibin. Laisa bi talibin. Laisa ini fi'il. Yang namanya fi'il pasti mengandung dhamir. Paham? Zahaba mengandung dhamir apa? Zahaba mengandung dhamir huma. Zahabu mengandung dhamir hum. Zahabat mengandung dhamir iya. Zahabata mengandung dhamir huma. Zahabna mengandung dhamir hunna. Setiap fi'il pasti mengandung dhamir. Paham ya? Begitu pula fi'il laisa. Fi'il laisa mengandung dhamir, yakni dhamir huwa. Dia mengandung dhamir huwa karena dia fi'il. Paham di sini? Ya. Laisa, yakni laisa huwa. Bitalibin, ba-nya sebagai huruf jar. Bitalibin isim majrur, majrur dengan ba. Paham? Gampang ya, jar majrur. Udah biasa ya. Dan ini satu kesatuan sebenarnya. Ini khobar laisa. Khobar laisa. Loh, ada khobar, berarti ada isim laisa. Mana isim laisanya? Isim laisanya mana? Isim laisanya domir itu, domir yang tersembunyi. Ya. Dia sebagai isim laisa. Dia sebagai isim laisa. Paham ya? Ini contoh satu. Ya. Kalau begini jadi agak rumit. Kenapa? Karena ini namanya sudah pola rangkap ini. Ini sudah pola rangkap. Kenapa? Karena laisa bitolibin itu sudah kalimat. Yang kalimatnya aslinya ini dikurung lagi. Ini khobar mubtada. Ini sebagai khobar mubtada. Ini kan hamidun mubtada. Khobarnya belum ada kan? Mana khobarnya? Ini khobarnya. Kalimat sebagai khobar mubtada. Ini namanya jenis khobar jumlah. Khobarnya berupa kalimat. Khobarnya berupa apa? Kalimat. Yang sudah kita pelajari khobar mufrad. Khobarnya satu kata tunggal. Yang sudah kita pelajari juga khobar jar majrur. Khobar jar majrur. Sedangkan ini namanya khobar jumlah. Khobarnya berupa kalimat. Paham ya? Ini agak rumit. Maka kita pakai contoh yang kedua. Lasta ketika dia laisa bitalibin, tadi kan sudah saya syaratkan, ba itu boleh dihapus, ya. Boleh dihapus ya. Bagaimana kalau dia dihapus? Lasta balik. Ini fi'il laisa. Laisa fi'il laisa. Lasta ini domir apa? mutasil. Kalau domir bersambung, apakah dengan fi'il, dengan huruf, sudah pasti domir mutasil. Domir mutasil ini sebagai isim laisa. Paham ya? Domir mutasil ini sebagai isim laisa. Kalau gitu khobarnya mana? Khobar laisanya kabiran. Khobar laisanya kabiran. Kalau di buku lasta bikabirin. Kalau ada ba, maka itu huruf jar. Jarnya jar majrur. Ketika ba-nya dihapus, keluar aslinya si khobar laisa. Keluar bentuk aslinya. Bagaimana bentuk aslinya? Ya begini, khobar laisa itu mansub. Khobar laisa itu mansub. Tandanya apa? Alamatuhu fathah. Paham ya? Maka laisa ini beramal. Laisa ini beramal, amalnya kebalikan dari inna. Kalau inna itu gimana? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kalau laisa terbalik, laisa tarfa'ul isma wa tansibu al-khobar. Paham ya? Yang nasob itu khobarnya. Kalau laisa, yang nasob itu khobarnya dengan catatan lagi gak bersambung dengan ba. Paham? Ya. Coba sampai sini dulu. Ditulis dan dipahami dulu sampai sini. Ya. Yang lasta kabiron, yang kabiron khobar laisa. Ya. Paham ya? Kita lanjutkan sedikit penjelasannya. Kalau inna amalnya bagaimana? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Itu amalnya inna. Dia yang nasob adalah isimnya. Kalau laisa kebalikan. Tarfa'ul isma wa tansibu al khobar. Yang nasob adalah khobarnya. Paham ya? Kalau dengan contoh ini dan ini atau yang di kitab itu jadi kurang kelihatan. Kurang kelihatan. Kenapa? Karena pola laisa, isim laisa, khobar laisanya kurang kelihatan zahir. Dia baru kelihatan kalau semuanya pakai isim zahir. Baru kelihatan kalau semuanya pakai isim zahir. Maka ini contoh ya, kita buat contoh baru yang isim laisanya isim zahir. Laisa fi'il laisa. Muhammadun laisa Muhammadun taliban. Hayya iqra'u. Laisa Muhammadun taliban. Laisa fi'il laisa. Sebenarnya ada di i'rab lengkapnya tapi saya enggak perlu pusing di situ. Intinya dia tahu dia fi'il. Dan dia butuh isim dan khobar. Ya. Laisa fi'il laisa Muhammadun ni isim laisanya. Ya, ini dia isim laisa. Ya, isim laisa itu marfu. Tanda marfunya adalah dommah. Ya. Oleh karena itu laisa itu amalnya tarfaul isma. Kelihatan kalau dia isim zahir Muhammadun. Dia sebagai isim laisa marfu, tanda marfunya dommah. Laisa Muhammadun taliban. Taliban ini sebagai khobar laisa. Khobar laisa ketika tidak pakai ba maka dia mansub. Tanda mansubnya adalah fathah. Ya, tanda mansubnya adalah fathah. Dia kelihatan jelas kalau tanpa ba. Ya. Nah, kalau gini amal laisanya jadi kelihatan jelas bahwa laisa itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kalau begini belum jelas. Kenapa belum jelas? Ini isimnya masih domir atau kadang masih ada ba-nya. Ini belum jelas. Kelihatan jelasnya kalau dia ya isim zahir seperti ini dan tanpa ba. Laisa Muhammadun taliban. Ini kalau dia kelihatan pola isim laisa dengan khobar laisanya. Kalau mau ini dijadikan pakai huruf jar ya bisa juga. Bisa juga dia laisa laisa Muhammadun bitalibin bitalibin bitalibin. Jadi bikin ada ba-nya juga bisa, dia sah-sah saja. Kalau ada ba-nya maka dia jadi jar. Ini tetap sebagai isim laisa, tapi ini jadinya jar majrur. Dia jadi jar majrur. Dan jar majrur ini maupun yang ini yang contoh di kitab Hamidun laisa bitolibin, jar majrurnya sebenarnya tetap menempati posisi khobar laisa. Oleh karena itu ini khobar laisa fi mahali nasbin. Fi mahali, kalau mau diperinci lagi, dia posisinya mana nasob sebenarnya. Posisi nasob kenapa? Karena sebagai apa? Khobar laisa. Dia posisinya ini posisi nasob. Ini pun posisi nasob. Ya, ini satu kesatuan dia di posisi nasob. Kenapa? Karena khobar laisa itu memang posisinya nasob. Tarfa'ul isma wa tansibu al khobar. Ya. Ini ringkasnya pelajaran bab laisa. Coba kita baca sambil divariasikan dengan ba dan tanpa ba. Hamidun talibun. Hamidun talibun. Hamidun laisa bitalibin. Hamidun laisa bitalibin. Hamidun laisa taliban. Hamidun laisa taliban. At-tullabu sigharun. At-tullabu sigharun. At-tullabu laisu bisigharin. At-tullabu laisu bisigharin. At-tullabu laisu sigharan. At-tullabu laisu sigharan. Aminatu tabibatun. Aminatu tabibatun. Aminatu laisat bitabibatin. Aminatu laisat bitabibatin. Aminatu laisat tabibatan. Aminatu laisat tabibatan. Al-fatayatu mutazawwijatun. Al-fatayatu mutazawwijatun. Al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Al-fatayatu lasna mutazawwijatin. Al-fatayatu lasna mutazawwijatan. Kalau jama' mu'annas salim mansubnya pakai kasrah. Ya, ini i'rab far'i. Kalau jama' mu'annas salim bisa mansub tidak? Ya mansub. Tapi tanda mansubnya apa? Tanda mansubnya kasrah. Dia kebalikan isim ghairu munsharif. Kalau isim ghairu munsharif majrurnya malah pakai fathah. Kalau ini mansubnya pakai kasrah. Mansubnya dan majrurnya pakai kasrah. Lasna mutazawwijatin. Tidak ada sampai hari kiamat mutazawwijatan. Enggak ada. Muslimatin juga. Muslimatin kalau nasab. Anta kabirun. Anta kabirun. Anta lasta bikabirin. Anta lasta bikabirin. Anta lasta kabiran. Anta lasta kabiran. Antum jududun. Antum jududun. Antum lastum bijududin. Antum lastum bijududin. Antum lastum jududan. Antum lastum jududan. Anti faqiratun. Anti faqiratun. Anti lasti bifaqiratin. Anti lasti bifaqiratin. Anti lasti faqiratan. Anti lasti faqiratan. Antunna mujtahidatun. Antunna mujtahidatun. Antunna lastunna bimujtahidatin. Antunna lastunna bimujtahidatin. Antunna lastunna mujtahidatin. Antunna lastunna mujtahidatin. Karena dia juga jamak mu'annas salim. Ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Ana lastu bimudarrisin. Ana lastu bimudarrisin. Ana lastu mudarrisan. Ana lastu mudarrisan. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Nahnu lasna bitullabin. Nahnu lasna bitullabin. Nahnu lasna tullaban. Nahnu lasna tullaban. Ya, ini bab laisa. Ringkasnya, amal laisa kebalikan dari inna. Dia tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Isimnya marfu', khabarnya malah mansub. Kalau khabarnya tanpa huruf jar, dia kelihatan mansubnya jelas, ya. Mansubnya jelas, khabar laisa mansub. Tapi kalau khobar laisanya diiringi dengan huruf jar, maka dia jadi jar majrur. Ya, jar majrur ini posisi khobar laisa fi mahalli nasbin. Ya. Tapi tetap dia jar majrur. Ya, irobnya irob jar majrur, walaupun posisinya posisi khobar laisa. Ya. Ini ringkasnya tentang bab laisa. Ada yang tanya kan? Kalau posisi laisa dun taliban, ini mah satu kalimat, cuman satu kalimat. Laisa fi'il laisa, Muhammadun isim laisa, taliban khobar laisa, satu kalimat. Kalau dibalik boleh enggak? Muhammadun laisa taliban, boleh. Tapi ini berarti irobnya beda. Kalau laisa Muhammadun taliban, ini jumlah apa nih? Jumlah fi'liyah, karena fi'il laisa itu fi'il, walaupun fi'ilnya fi'il nasikh, ya, fi'il naqis juga. Ya, ini jumlah fi'liyah kalau laisa Muhammadun taliban. Tapi kalau Muhammadun laisa taliban, itu jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Muhammadun sebagai mubtada seperti ini. Hamidun sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya satu kesatuan kalimat laisa. Khobarnya satu kesatuan kalimat laisa. Laisa fi'il lagi, dia butuh isim lagi, ya. Talibannya khobar laisa. Ya, ini jumlah laisa sebagai fi mahalli raf'in khobar mubtada. Sah-sah saja. Mau dibolak-balik tapi beda irob. Kalau Muhammadun laisa taliban, itu jadinya kalimatnya rangkap. Jadinya kalimat rangkap. Ada kalimat laisa dulu. Ada kalimat laisa dulu. Kalimat laisa sebagai khobar. Khobar dari mubtada. Nah, berarti kalimatnya rangkap. Tapi kalau laisa duluan mah itu enggak rangkap kalimatnya. Kalau diterjemahkan bisa semakna. Kalau diterjemahkan semakna. Karena di sini ini enggak ada pola di Indonesia. Muhammad bukan murid. Muhammad bukan siswa. Ya begitu. Mau dibikin kayak apa? Siswa bukan Muhammad. Gak bisa. Mau dibolak-balik kayak apa? Kalau laisa Muhammadun taliban, Muhammadun laisa taliban, itu beda irob. Tapi kalau diterjemahkan Muhammad bukan murid, ya udah, murid kayak apa? Sama aja. Ini yang laisa taliban itu kan talibin. Ya. Kumpulannya khobar laisa, mubtada laisa. Isim laisanya domir, domir mustatir yang aslinya huwa. Jadi sebagai mubtada. Hah? Huwa. Ketika laisanya dihapus, huwa talibun. Iya, dia mubtada. Domirnya ini sebagai mubtada. Ketika laisanya dihapus. Kumpulan itu menjadi Khobar min Hamidun. Khobar bagi Hamid. Kalimat laisa total. Laisa ini sudah kalimat sempurna. Dia menjadi khobar bagi Hamidun. Makanya ini disebut khobar jumlah. Khobar bisa khobar mufrad, itu yang gampang. Hamidun talibun khobar mufrad. Bisa khobar jar majrur. Khobar jar majrur atau namanya khobar syibhu jumlah. Khobar syibhu jumlah. Bisa khobar jumlah. Khobarnya berupa kalimat. Khobarnya berupa kalimat. Ya. Bahkan bisa juga dilengkap tiga. Hamidun azunnuhu annahu laisa bitalibin. Wah, itu rangkap berapa itu? Ada khobar fi'il azunnu. Azunnu itu kalimat seperti laisa juga, tapi saya enggak mau bahas. Ya, ada azunnu sebagai maf'ul awal, maf'ul tsani, khobarnya kalimat inna lagi, itu rangkap tiga. Rangkap tiga. Khobarnya rangkap tiga. Kalimat tiga rangkap digabung jadi satu. Jilid ketiga. Ya itu nanti. Kalau udah selesai laisa, bab inna, bab zonna. Nah, ketika sudah belajar bab zonna, baru bisa dikombinasi. Ya. Ya kan, silakan. Tafi bihadzal qadar. Subhanallahi walhamdulillah. Syukur kepada Allah.